Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kaji rutin kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Kita sudah sampai ke latihan yang pertama, at-tadribul awal, latihan pertama yata'allaq bi al-ismil maqsur wal manqus wal mamdud, yaitu terkait dengan isim manqus, isim maqsur, isim manqus dan isim mamdud. Nah, sekarang kita masuk kepada at-tadribul tsani, latihan yang kedua, yaitu limadza la tuhdzafu ya'ul manqusi fil ismaini alladhaini tahtahuma khattun fil ayati sabiqah, yaitu kenapa tidak dibuang ya al-manqus pada dua isim yang digaris bawahi yang ada di nas yang lalu. Bisa dilihat, yaitu ayat la yazni zani, yang kedua ayat terakhir, wa man yudlillahu fala hadiya lahu. Taib. Silakan para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan juga ikhwah yang ada di studio untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan latihan-latihan selanjutnya. Insyaallah kita tuntaskan. Kemudian jika ada waktu, masih ada waktu, mungkin kita bisa masuk pada pembahasan yang maudhu' jadid, ala wa huwa al-asma'ul khamsah, yaitu isim-isim yang lima atau lima isim. Fadhal Sa'ihsan. Jazakumullah khairan, dan pemirsa serta pendengar Radio Roja, kita berikan kesempatan langsung di line telepon 021-823-6543. Dan bagi anda yang baru bergabung juga, bisa dibuka di halaman 57. Pembahasan kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Silakan, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo, ya Ummu. Ya. Nah. Masyaallah, barakallahu fik. Silakan. Baik, nah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. At-tadribul awalu. La, at-tadribus tsani. At-tadribus tsani. Tsani. Limadza la tuhdzafu ya ilman usu. Nah. Imadalat tuhdzafu. Tuhdzafu. Imadalat tuhdzafu ya'ul manqusu. Ya'ul man? Ya'ul manqusi. Manqusi, na'am. Limadha? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, na'am, sahih. Fil ismaini ladaini tahtahuma khattun. Khattun, na'am. Soal mafhum? At-tadribul tsalitsu. La, soal mafhum. Ajibi, ajibi soal awu, soal tsani awalan. Iya. Soal mafhum. Ajibi, ajibi soal awu. Iya. Kenapa dibuang ismat ya? La tuhdzaf, la tuhdzafu. La tuhdzaf. Kenapa? Kenapa tidak dibuang? Naam. Ya umangkus tak dalam dua isim yang di bawah garis bawah keduanya ini. Ya. Di mana itu? Di ayat yang lalu. Coba lihat tuh, kata az-zani was-tsani hadiyah. Ayat yang lalu. Itu yang maksud. Az-zani. Naam. La yazni, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Perhatikan kata az-zani di situ ianya ada, sah? Iya, Pak. Baik. Limadza la tuhdzaf liya? Yang mana Ustaz ya? Itu yang la yazni zan, kata zani yang ada tahtahuma khattun. Mana tahtahuma khattun? Halaman yang ismangkus tadi. Mana? La la. Al-an iqra' soal, iqra' soal awalan. Aidi soal. Baca soal dulu. lima adalah terdahulu ya umang kusi ya. Ini nah ini lada ini tah tah lima kotun apa artinya garis ditarah kenapa tidak garis tarai kerjanya kenapa tidak min awal kenapa tidak dibuang ya mankus ya isim mankus pada ada dua isim yang di garis bawahi di bawahnya ada garis bukan di bawahnya ya khatun itu garis ya khatun itu garis nah di situ ada garis kan di bawahnya ada garis azani ada kata ada garisnya sah hadiah yang kedua kata hadiah ada garisnya di bawah itu nah kenapa enggak dibuang ianya halaman berapa Ustaz halaman berapa itu azani anti tu syahir tilfas lihat TV itu enggak di atasnya oh itu di atasnya azani ya karena ada alif lam ta. Akadha li'anna fiha al. Li'anna fiha al alifa wal lama. Lam. Li'anna fiha al alifa wal lama. Aw al al. Kenapa padanya terdapat alif lam? Naam, taib. Summa azani. Yang kedua? Al ism tsani. Yang Aina hadiah bawahnya selanjutnya padahnya may yudlil hadiah Ustaz hadiah naam hadiah hadiah karena nafi ha penafian nah hadiah itu tidak dibuang karena sebagai nah coba ingat kembali syarat dibuangnya ya alif lam kemudian sebagai mudhaf mudhaf terus apa lagi mansub nah itu apa itu mansub Ustaz hadha huwa naam la nafiyah hadiah kan itu mansub fathah sah la nafiyah adalah nafiyah sah nafiyah jinsi itu nafiyah lil jinsi ta'mal amal inna dia beramal seperti amal inna inna ya nah isimnya mabni al fathah fi mahali nasab ya dia fathah hadiah kan fathah itu bukan marfu dan bukan majrur makanya ya thabita taib ahsant barakallahu fik taufik barakallahu khair assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh naam jazakallahu khair ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah dua ya. Bentuk ya dua isim dari isim mankus sudah dijawab. Kenapa tidak dibuang ya-nya? Yang pertama karena ada alif lam dan yang kedua karena mansub. Masyaallah barakallahu fik. Kita berikan yang berikutnya masih di soal yang sama. Asalis. At-tadibus salis. Kita berikan untuk soal yang ketiga. Silakan di line telepon 021 823 6543. Iya, halo. Silahkan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Tapi mohon maaf terputus hubungan teleponnya. Silahkan Anda bisa atau Bapak bisa komunikasikan kembali. Dihubungkan kembali di 021 823 6543. Kita berikan kesempatan yang lain juga. Silahkan di 021 823 6543. Baik, halo. Silahkan sudah masuk. Baik, halo. Halo? Iya, halo. Halan, Ummu Ida. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, ya. Dengan Ummu Ida di Pacitan ya? Naam, Ustaz. Baik, halan, Masya Allah. Silakan. Naam, tafadhal ya, Naam. At-tadribus salis, ya, Ustaz? Naam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribus salisu. Sahih ma baina qausaini ma'a syakli kama fin namudzat. Terjemah. Betulkan kata di antara dua kurung dengan memberikan syakel sebagaimana dalam contoh. Iya. Syakel itu apa? Harakat ya? Harakat. Iya. Namudat Abu Umar Qadiyun. Abu Umar Qadin. Bain qausain qadi. Nah, hakadha qira'ah qadi bain qausain. Naam. Abu Umar Qadi, Abu Umar Qadin. Qadin, hadha huwa sahih, sah? Naam. Naam. Abu Umar Qadi, hadha khata'. Lidhalika yahtaj ila tashih. Dibenarkan. Fasara Abu Umar Qadin. Hakadha. Taib. Hadha sahal. Tinggal contoh, tapi nanti saya akan tanya. Taib. Al-awal? Naam. Abu Bakrin Hadi. Iya. Abu Bakrin Hadin. Hadin. Limadha tuhzaf ya? Li'annahu mujarradun minal alif walam. Naam. Walaysa mansuban wala mudhafan. Wala mudhaf. Wa hadha majrur aw marfu'? Marfu', Ustaz. Marfu'. Abu Bakar Hadin marfu. Baik, ma muqirab? Jika kana marfu'an, ma mauqi' i'rabihi? Mauqi'. Mana mauqi' kedudukan, jabatan kata? Kedudukannya sebagai khabar, Ustaz. Khabar, iya, pelengkap. Ahsanti. Al'an a'ribiha. Coba i'rab. Iya. Abu Bakrin Hadin, Hadin saja. Min awal Abu Bakrin. Abu Bakrin. Mubtada'un marfu'un. Yang mubtada' mananya? Kalau mengirab menguraikan jabatan kata itu diurai satu per satu. Naam. Iya. Jadi Rahim. Abu Bakrin Hadin. Abu Bakrin. Abu. Abu. Mubtada'un. Jaid. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Apa mas? Asmaul khamsah itu apa? Al-waw. Al-waw. Naam. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Li'annahu. Li'annahu mudofun. Minal af. Minal asma'il khamsah. Jadi kenapa dia marfu dengan waw? Li'annahu, karena dia minal asma'il khamsah. Termasuk isim lima. InsyaAllah setelah ini masuk pada asmaul khamsah, insyaAllah. Wahuwa mudhaf. Wahuwa mudhafun. Bakrin. Bakrin mudhafun ilaih majrurun. Wa alamatu jarin kasratun dhahirah. Dhahirah, taib. Hadin. Hadin khobarun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhimmatun muqaddaratun 'alal muqaddaratun 'alal ala ya ya iya, 'alal ya'il mahdhufa. Ala ya'in mahdhufah. Nah, harus disebutkan kata mahdhufahnya. Nanti kalau tanya ala ya', mana ya'nya? Jadi dhammatun khabarul mubtada marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufah li'annahu ismun manqus. Tayyib, ahsant, barakallahu fik. Nah, syukran lakum jazakallahu khairan. Wa fik barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan ummu Ida di Pacitan. Alhamdulillah. Satu nomor sudah dijawab terkait dengan pertanyaan nomor 3. Baik, barakallahu fik, dan sudah diuraikan dalam kaidah i'rab. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan dibuka di halaman 58. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah. Ummu Fatimah. Naam. Terima kasih Ummu Abdillah. Naam. Tayib, silakan. Naam, tafadhal ya Um. Naam, barakallahu fikum. Baik. Naam. Tsaniyan. Al-jundi. Tsaniyan, laysa ats-tsaniyan. Tsaniyan. Kalau enggak ats-tsani atau tsaniyan. Naam. Atau raqam 2. Tsaniyan al-jundiyyu jari. Naam. Al-jundiyyu jarin. Jarin. Iya. Apa artinya? tentara itu jarin apa ya? Lupa Ustaz. Lupa. Jara yajri, mana jara yajri? Berlari. Ya? Berlari, iya. Oh, kalau air, alma yajri, jangan air berlari, air mengalir. Oh iya. Nah. Baik. Al-Qur'an tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangan berlari ya, sesuai dengan teksnya. Baik, al-jundiyyu jarin. Baik. Limadha tuhzab dia? Al-ijabah misal ijabah al-ula. Madha? Yang tidak ada alif lam itu. Li'anna laysa. Laysa. Laysa fihi al. Laysa fihi al. Laysa mansuban. Walaysa mansuban. Walaysa mansuban. Walaysa majruran. Baik. Hadha marfu' tak? Naam. A'ari biha? Baik. Bismillah. Al-junniyu jarin. Al-junniyu mubtada'un marfu'un walamatu rafhi dhammatun muqaddaratun. Dhammatun zahiratun. Jarin. Di akhirih. Fi akhirih. Kenapa zahirah? Bukankah itu isim manqus? Yang al-jundi. Akhiru ya. Yang al-jundi. Ya. Ada yang nisbah ya sedia. Ah? Bukan yang nisbah itu. Ya itu ya zaidah. Zaidah. Tambahan. Jundiyun seperti Yahudiyun. Yahudiyun kena jamak al-Yahud. Nah. Hmm. Kenapa Ustaz? Semaka saya tanya tadi ini, apakah ini isim manqus? Oh. Bukan Ustaz. Bukan. Kenapa bukan? Lupa lagi. Ya. Apa definisi isim manqus? Al-ismul manqus wasmun akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasrah. Qablaha kasrah itu muhim jiddan. Qablaha kasrah. Ama jundi hadha qablaha sakin. Sah? Sakin. Sukun saya, ya hadha musyaddada sukun itu. Oh iya iya. Ya musyaddada berarti ianya dua. Kelihatan, ya kelihatan sukun. Bacanya gimana itu? Al-jundiyu. Oh iya. Ya kan, kena ya itu ada ya dua. Ya terakhir berdhamma, ya pertamanya sukun. Sukun, makanya ditasdidkan, diidghamkan, kasih lambang tasdid syaddah menunjukkan itu apa? Bukan isim manqus. Ya. Bukan isim manqus, sama Asy-Syafi'iyyu. Al-Imam An-Nawawiyyu. Itu bukan isim manqus. Walaupun di akhir ya, karena sebelumnya kas sukun bukan sukun, kasrah. Sukun, iya. Itu kaedahnya. Iya. Jadi ingat kaedahnya. Baik, idzan al-jundiyyu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Karena bukan isim manqus maka dhammanya zahirah. Zahirah. Baik, jarin. Jarin khabarul mubtada' marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i mahdhufah. Ala al-ya'il mahdhufah. Ya'il mahdhufah. Li'annahu. Li'annahu. Isim manqus. Isim manqus. Iya. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Fatimah. Di Bekasi, alhamdulillah nomor 2 sudah dijawab. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan nih ikhwan yang ada di studio. Taib, nomor 3 dan nomor 4. Silakan, akhi. Tafadhal. Bismillah. Bismillah. Thalithan, asy-syaikhu bainal qausaini mashi. Naam. Fasara asy-syaikhu mashin. Mashin. Iya. Asy-syaikhu mashin. Ma makna hadha? Terjem. Orang tua itu berjalan. Ya, orang tua itu berjalan. Sahih. Taib, a'rib ha? Asy-syaikhu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Mashin. Mashin. Khabarul mubtada. Khabarul mubtada'un wa alamatu. Khabarul mubtada'un. Perhatikan ketika i'rab harus sesuai dengan kaidah juga. Khabarul mubtada'i. Khabarul mubtada'i itu idhofah ya. Ya, khabarul mubtada'i. Khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i mahdhufah li'annahu al-ismul maqsur. Isim? Mangkus. Mangkus. Li'annahu isim mangkus. Taib ahsant. Tafadhal. Rabian. Ahuka baina qawsain radi. Radi. Ahuka radin. Radin. Terjem? Saudaramu radin, telah ridho. Ridho. Ridho. Iya. Yeah. Taib, ridho. Taib, a'rib. Ahuka mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Naam. Li'anahu min asma asma'il khamsah. Min al-asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al-kaf, bukan ka. Oh, iya. Al-kaf. Al-kaf. Mudhafun ilaih majrur. Dhamirun. Dhamirun. Muttasilun. Muttasilun. Mabni al-fathah. Mabni al-fathah. Fi mahali jar. Fi mahali jar. Iya. Karena dia mabni, irabnya fi mahal. Oh, iya, fi mahal. Taib. Radin. Radin. Khobarul mubtada'i. Iya. Marfu'un nah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu alal ya'i mahdhufah li'annahu ismun manqus. Jayid, ahsan, barakallahu fik. Jazakumullah khairan Ibrahim Satria, nomor 3 dan nomor 4 sudah dijawab. Kita berikan kembali di via telepon ya di 0218236543 untuk yang nomor 5. Untuk nomor 5. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Irfan. Abu Irfan di Bandung? Naam, Ustaz. Masyaallah ahlan zaman. Baik, masyaallah ahlan wa sahlan. Alam, alam bik, Ustaz. Tafadhal. Rakman salis, Ustaz. Rakam 5. Rakman Ar-Rabi. 5. 5. Safha 58. Naam. Rakman Al-Khamis. Ar-rajulu baina qawsaini wa fi. Iya. As-sahih. Ar-rajulu wa fin. Wa fin. Taib. Wa fin. Ayu sighah wa fin? Bentuk apa kata wa fin ini? Hal huwa isim maf'ul? Isim fa'il. Isim fa'il. Min wafa. Min wafa. Mana wafa? Wafa. Wafa yafi. Wafal wa'da. Menepati janji. Cukup ya. Menepati ya. Menepati ya. Wafa yafi. Wafal wa'da. Menepati janji. Anam. Ya. Taib. Wafin. Nah, limadha tuhdhab alif al-ya? Li'annahu laisa ayam. Maaf, mafiha al. Naam. Li'annahu mujarradan min al. Mujarradan min al. Wala marfu. Wala marfu, bal huwa marfu. Wala mansub, wala. Wala mansub. Jar, wala jar. Wala mudaf ya. Wala mudaf. Iya. Wala mudaf. Iya. Taib. A'rib. Maksud? A'rib. I'rab kan? Uraikan jabatan kata. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Mubtada'un. Marfu'un. Wa mudrafihi zammatun. Zahiratun fi akhirihi. Iya. Wafin. Iya. Khabarul mubtada marfu'un. Iya. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'il mahdhufi. Mahdhuf. Mahdhufa, na'am. Nah. Li'annahu. Li'annahu. Isim min mankus. Mankus. Taib. Ahsanta, barakallahu fik. Wafika, barakallahu fik. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ibu Irfan di Bandung. Dan nomor 5 sudah selesai. Baik. Nah, begitulah cara mengi'rab isim mankus tatkala dibuang ianya. Ya. Jadi, sudah berapa nomor ya? Alhamdulillah, 5 nomor, 5 kali kita i'rab. InsyaAllah sudah hafal cara i'rab itu. I'rabnya itu aja. Jadi i'rab itu bukan satu hal yang sulit, ya. Enggak, mudah. I'rab itu mudah. Yang penting tahu kedudukan jabatan kata dalam kalimat. Itu saja yang utama. Baik, nanti juga semua contoh ini kita akan i'rabkan, ya, biar lebih matang lagi. Baik, kita masuk kepada at-tadrib rabi. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khair pada ikhwah dan pendengar dan pemirsa yang ada di rumah. Telah selesai untuk latihan yang ketiga. Kita masuk ke latihan yang keempat sekarang. Ya, silakan di tadrib rabi masih di halaman 58. Silakan dibaca instruksinya dan kemudian dijawab. Kami terima kembali di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa di mana? Ummu Fikri. Oh, itu. Ummu Fikri di Medan? Di Medan. Di Medan. Nah, masyaallah. Naam, tafadhali ya Ummu Fikri. Naam. Naam. التدريب الرابع صحيح ما بين قوسين مع الشكل كما في النموذج النموذج أبو عمر أبو قادل. أبو أبو عمر عفوا أستاذ أبو عمر الممنوع نصر أبو عمر بين القوسين قادم مكة نعم Abu Umar Qadi Makkata. Baik. Jayid. Naam terjemihha awalan. Soal terjemih. Naam terjemihha soal. Naam Ustaz. Latihan yang keempat. Betulkanlah apa yang di antara dua kurung serta kasih harokat sebagaimana dalam contoh. Iya, jadi contoh, betulkan apa yang terdapat dalam kurung ya. Ya Ustaz. Iya. Serta kasih harakat. Taib, sudah ada contohnya itu. Nah, sekarang tinggal mencontoh. Nah, tafadhali. Ismailu ra'il ghanam. Ya. Ismailu ra'il ghanam. Taib, ra'il ghanami. Jadi, pakai ya? Naam. Ya, nah. Ra'il ghanami. Jadi kalau dibaca terputus ra'i al-ghanami. Jadi biar jelas ya. Jadi Ismailu ra'i al-ghanami. Baik, limadha la tuhzab ya? Kenapa ianya enggak dibuang situ? Mudhaf, Ustaz. Nah, sahih li'annahu mudhaf. Li'annahu mudhaf. Baik, aina mudhaf ilaih? Al-ghanami. Tay, al-an a'rib a'ribiha. Naam. Ismailu mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Iya. Ya. Kalau pakai alasan gimana Ustaz? Li'annahu mufrad boleh gitu Ustaz? Boleh, li'annahu isim mufrad boleh. Nah, iya. Tapi biasa tidak perlu karena sudah maklum. Ya biasanya yang perlu diungkap itu yang kira-kira apa berubah daripada isim mufrad seperti musanna, jamak muzakkar, jamak anas salim. Nah, itu keterangan perlu diungkapkan. Tapi kalau isim mufrad ya tidak perlulah diungkapkan. Naam. Iya. Ra'i. Iya. Ra'i khabar mubtada. Marfu'. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqalu. Iya, sahih. Mana'a min zuhuriha ay zuhuri ad-dhamma. Ha huna yulid ad-dhamma. Mana'a min zuhuriha ad ha huna ad-dhamma. Ma alladhi yamna as-siqalu. Mana as-siqal? As-siqal harakat. Terjemihah mana makna as-siqal? Terjemah ke mana as-siqal? Apa arti as-siqal? Berat Ustaz. Berat. Berat. Berarti ya. Masih bisa diucapkan. Coba diucapkan. Ra'iyul. Ra'iyul ghanami. Yunya masih bisa diucapkan. Ya. Tapi berat. Jadi ini masalah isim manqus ya. Manqus. Iya. Kalau bukan isim manqus tetap diharapkan seperti asy-syafi'iyyu. Ya. Karena itu bukan isim manqus. Taib wa huwa mudhaf thumma al-ghanami. Ghanami mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Taib. Terjemihah. Ismail, seorang penggembala kambing. Ya, sahih. Domba, Ustaz. Kambing ya, ghanam kambing. Kambing, Ustaz, ya. Kata ghanam ini umum ya, ini isim jenis ya. Isim jenis termasuk kambing, termasuk domba. Nah, kalau istilah khusus domba adalah kapsh, al kapsu, kapsun. Nah itu. Kaf ya Ustaz? Ah, bukan kaf, bukan kaf. Kaf, kapsun. Iya. Nah itu apa? Bukan isi malam. Iya. Itu nama jenis daripada ghanam. Ghanam itu adalah nama jenis binatang kambing ya, masuk semuanya. Nah, ternyata kambing ini punya jenis. Ada domba, bahasa kita biri-biri kan? Ya, paling enggak salah dua jenis cuma kan? Iya kan? Cuma domba dengan kambing bahasa kita ya. Iya. Ya terserah kami Jawa, kami Sumatera. Iya. Nah. Jadi itu jadi kapsu itu domba. Kalau ghanam itu isim jenis, ya masuk domba, masuk kambing biasa ya. Baik, ahsanti barakallahu fik. Ustaz, boleh anak tanya? Oh iya, nah. Kalau zorof itu isim kan Ustaz? Mm-mm. Karena dia kan mudof, gitu Ustaz. Misalnya dia disandingkan dengan isim, berarti kan idofah, mudof dan mudofun ilaih. Jadi zorof itu isim berarti Ustaz ya? Apa? Kategori isim. Misalnya zorof, fokal... Fokal makmadi. Ya. Fokal ini zorof. Zorof, ya. Isim. Zorof ini isim, ya, Ustaz? Ya, betul isim, ya. Oh, iya, iya. Bukan ya, huruf, bukan huruf jar. Bukan. Nah, yang ada yang sering tersalah, bukan fokal, yaitu ma'a. Nah, sering banyak orang salah, dikira ma'a itu huruf jar. Ma'a enggak ada huruf jar. Ma'a itu isim. Itu zorof makan. Ma'a itu dzaraf makan, dia isim bukan huruf jar. Ini perlu saya ingatkan ya, karena banyak yang apa mengira ma'a itu huruf jar. Ma'a tidak ada huruf jar. Huruf jar juga ada ma'a. Ma'a itu isim dzaraf, masuk dzaraf makan. Ya. Baik. Jazakumullah. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib jazakillah khair Ummu Fikri di Medan. Alhamdulillah sudah dijawab dan dibaca instruksinya juga latihannya baik. Barakallahu fik Ummu Fikri. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Ya, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Ridho, Ustaz. Abu Ridho. Nah. Taib, ya, silakan Abu Ridho. Tafadhal akh Abu Ridho. Thanian, na'am. Ibrahimu. Heeh. Bainal qausaini waqin. Waqin, na'am. An-nafsi. Nafsi. Ibrahimu waqin nafsi. Na'am, waqi. Ya, coba baca putus dulu ya. Nafsi. Ya. Baca atau dibaca putus dulu supaya ketahuan ini ya. Waqi an-nafsi. Waqi an-nafsi. Ya, kalau diwasal soalnya tidak ada ya. Ya, ya kalau diwasal soalnya tidak ada ya. Karena ya enggak dibaca. Waqin nafsi. Jadi ada ya-nya. Taib mislu qadi. Ada ya-nya kan? Makkah. Ya. Qadi Makkah. Taib. A'rif ha? Ibrahimu. Heeh. Mm-hmm. Mubtada'un marfu'un. Heeh. Mm-hmm. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Iya. Wa tin wa ti. Heeh. Khabarul mubtada'i. Iya. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati. Hah? Ya'il mahdhufah. Nah, ini kan Waqi. Iya. Waqi sama seperti qadi Makkah. Ya, contoh ya. Di atas ya. Maka tadi saya minta diputuskan bacaan supaya ketahuan ya. Baik. Khabarul mubtada kan. Iya. Khabarul mubtada marfu'un. Wa 'alamatu rafi'i. Wa 'alamatu rafi'i. Iya. dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Iya. Wa huwa mudhaf. Mana'a min dhuhuriha? Mana'a min dhuhuriha as-siqal. As-siqal. Naam. Wa huwa mudhaf. Mudhaf. Naam. Terus an-nafsi? Iya. Mudhafun ilaihi. Iya. Majrur. Majrurun. Walamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Taib, terjem. Ibrahim adalah seorang pemelihara jiwa, kan? Menjaga diri. Menjaga diri. Ibrahim menjaga diri. Ibrahim adalah orang yang menjaga diri. Ibrahim orang yang menjaga diri. Ibrahim orang yang menjaga diri. Ya, baik. Ustaz, ada yang mau minta penjelasan, Ustaz? Apa? Yang waktu uli semalam, Ustaz, di halaman 56 itu kan belum Ustaz jelaskan. Yang mana? Ulil aidi, yang kata ulihi ta'ala itu. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'quba ulil aidi wal abusari. Oh. Ah, itu kan. Ulil aidi. Iya, kan. Yang ya. yang mana yang belumnya? Ulinya. Ulinya sana. Oh ya, terlewatkan ya. Iya. Ah, ahsan tabarakallah fik. Apa apa pertanyaan Afwan sebentar. Apa pertanyaan kemarin itu? Ada tugas. Ya. Coba cari uli itu irobnya sebagai apa gitu kan? Hmm. Kemudian dia termasuk isim mangkut atau tidak kan gitu kan? Oh iya iya iya. Iya. Kalau perkiraan saya nah, tapi ya enggak, saya kurang jelas gitu kan. Hmm. Baik, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi. Betul, uli itu na'at. Ya, seperti na'at gitu tapi. Iya. Benar lho. Uli, ya na'at. Nah, pertanyaan kemarin itu adalah apakah isim mangkus atau bukan? Kalau menurut saya bukan, Ustaz. Bukan. Kenapa bukan? Saya enggak tahu pasti, cuman kalau perkiraan saya itu seperti yang mulhak apa? Mulhak gitu, Ustaz. Apa yang mulhak? apa namanya ya? Iya. Nah, mulhak. Baik. Jamak muzakkar salim, Ustaz. Iya, betul. Betul, iya. Ya ini bukan ya lazimah. Ya ini bukan ya lazimah. Ya ini sama seperti ya musanna. Ini ya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya ini adalah alamatul i'rab. Ya. Jadi ulu uli ketika marfu ulu. Ulu quwwah kan? Ulu bin ashab. Ulu ya. Ulu uli. Ulu ketika marfu, uli ketika mansub dan majrur. Ya. Berarti ini mansub, Ustaz? Iya, mansub. Kenapa mansub? Karena manutnya mansub. Ibadana. Kan mansub, kan? Naatnya ke ibadana, Ustaz. Iya, betul. Ibadana, betul. Ibadana, lalu Ibrahim sebagai apa? Badal. Ishaq juga maktub pada Ibrahim, juga sebagai badal. Wa Ya'qub, maktub pada Ibrahim. Ketiga ini sebagai badal, ya. Ya, cuma Ishaq dikatakan apa? Ma'tuf. Ya'qub juga ma'tuf. Ma'tuf ala ibadana. Ya. Kemudian dia Afad, ma'tuf pada Ibrahim. Ishaq ma'tuf pada Ibrahim, Ya'qub ma'tuf pada Ibrahim. Baik. Ya. Dan dia mudhaf, kan? Mana yang mudhaf? Ulinya. Mudhaf. Ya mudhaf ya. Karena uli itu tidak dia harus mudhaf, idhafah. Iya. Bimana ashab? Nah, bimana ashabu? Mana zau? Kalau asmaul khamsa, zau ketika apa? Iya. Cuma zau itu tidak lagi masuk asmaul khamsa karena bukan mufrad. Nah, insyaallah kita pelajari. Karena sudah masuk pada jamak mudzakkar salim. Iya. Alhamdulillah, Ustaz. Naam, afwan. Syukran, Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa ridha. Dan diingatkan PR-nya, alhamdulillah terjawab dengan tepat. Iya, terlewatkan ya. Nah, baik, jadi kalau apa uli na'tun li ibadana. Iya. Ibadah itu kan mansub. Ya, karena mansub karena dia maf'ul bih daripada wadhkur ibadana. Iya. Uli na'at. na'at daripada kata ibadana. Nah, atau bisa juga kalau mau na'at bagi mubdal, bagi badal, itu Ibrahim, Ishaq, Yakub, itu mubdal minhunya. Ya, boleh na'at kepada Ibrahim, Ishaq dan Yakub. Ya. Na'at mansub, perhatikan mansub. Ibrahim itu mansub, bukan majrur ya. Karena man'utnya mubdal minhunya mansub, ibadana. Jadi mansub wa alamatun nasbi al-ya li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Nah, kenapa dia mulhaq? Karena laisa lahu mufrad. Ulu enggak ada mufradnya. Maka dikatakan mulhaq. Kalau jamak mudzakkar salim hakiki banyak syarat kan? Di antaranya apa? Dia harus mudzakkar, kemudian aqil berakal, kemudian laisa fihi madza ta laisa fihi madza ta ta'nis. Kemudian selanjutnya walahu mufrad, walahu mufrad. Nah, itu kembalilah syarat-syaratnya sudah kita pelajari. Hamzah bisa jamak mudzakkar salim? Enggak bisa. Nah, kenapa? Ada ta marbutah. Nah, kalau itu apa jamaknya? Masuk pada jamak muannas, hamzat, talha, talhat. Nah, masuk kepada jamak muannas. Itu kalau ketika dijamakkan. Nah, uli karena tidak ada mufrad, maka dikatakan mulhaq. Ternyata tanda i'rabnya sama seperti jamak mudzakkar salim. Terkadang pakai waw ulu, terkadang pakai ya uli. Nah, maka dikatakan digolongkan mulhaq. Arti mulhaq disamakan atau digolongkan dia jamak mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar salim hakiki. Nah, jadi na'tun mansubun wa alamatun nasbi fath. Alamatun nasbi al-ya li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim wa huwa mudhaf. Al-aydi mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara 'ala al-ya li'annahu isim manqus. Ya kan? Baik, kalau mau panjang lagi, mudha' al-aydi mudhafun ilayhi majruran wa 'alamatu jarhi al-kasra al-muqaddara 'ala al-ya' mana'a min dhuhuriha as-siqalu. Masih bisa diharakatkan ulil aydi, ya kan, ulil aydi. Nah, ini isim manqus. Kenapa isim manqus? Sebelum ya itu kasrah dal kan. Nah, makanya tidak diharakatkan. Hanya harakat ketika mansub, harakat ketika mansub. Nah, ini bukan mansub, karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Jadi ulil aidi. Al-aidi mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal ya mana min dhuhuriha as-siqalu li'annahu isim man manqus. Ya. Al-waw harfu ataf. Al-absari ma'tufun alal aidi. Nah, asal apa? Ulil absari. Ulil aidi wa ulil absari. Kata ulinya tidak perlu diulang. Cukup absarnya dikasrahkan ataf kepada al-aidi. Nah, kalau absari ini, nah, harakatnya zahirah, karena dia huruf ra terakhir, bukan huruf illat. Jadi al-absari ma'tufun al-aidi majrurun wa alam tujarihi kasratun zahiratun fi akhiri. Al-aidi ini jamak daripada yadun. Al-absar jamak daripada basar. Penglihatan ya, basar penglihatan. Taib. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan jaza. Diingatkan ya. Ya. Nah, jazakallahu khair Abu Ridha atas jawabannya dan juga terkait dengan diingatkan kembali latihan yang sebelumnya. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Masih di halaman 58 latihan yang keempat. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di sana. Naam, ya, Ustaz. Baik, silakan. Tafadhali, Om. Talisan. Mahmudun wa fi al-wa'di. Mahmudun wa fi al-wa'di. Naam. Wa fi al-wa'di. Baik. A'rib. A'ribiha. Mahmudun. Mubtada'un, marfu'un, alamatu rafihi, dhammatun, zahiratun, fi akhirihi. Naam. Wafi khobari mubtada. Wafi pakai ya atau tidak? Wafi pakai ya atau tidak? Tidak, Ustaz. Pakai ya. Nah, baik. Untuk mentakidkan saja. Jadi wafi khabarul mubtada, terus? Iya, wafi khabarul mubtada. Marfu'un. Alamatu rafi'i. Marfu'un wa alamatu rafi'i. Marfu'un wa alamatu rafi'i. Dematun mubtadaun ala ya'i. Ya. Mana liburiya? Sa'atikol. As-siqalu. Ya. Dan lalu isim mangkus. Dan ya mudah. Ya. Al-wa'di. Wa'di mudahun ilaihi. Masyurun. Sama'atul jarihi. Al-fautun zahiratun di akhiri. Nah, jayid. Taib, terjemih ha? Mahmudun. Mahmud. Janji. Mahmud adalah orang yang memenuhi janji. Ya. Orang yang menepati janji. Jaid ahsanti barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, wabarakatuh. Jazakumullah khairan Mu'abdillah di Solo. Taib. Dua kali dan alhamdulillah telah dijawab dengan baik. Kita berikan kesempatan ikhwan yang ada di studio kembali untuk latihan yang keempat ya. Taib, silakan akh. Ibrahim Fadhil. Nah. Halo, assalamualaikum. Baik, Safwan. Kita berikan kesempatan ikhwah baik. Ayo. Yang ya, ada di studio, yang ada di rumah, silakan. Abu Yusuf ya di Indramayu. Naam. Ahlan, silakan. Fadhol. Arba'an. Rabi'an, bukan arba'an. Naam, afwan. Rabi'an. Naam. Al-muslimu rajin al-khairi. Naam. Al-jawab? Al-jawab, al-muslimu raji al-khairi. Taib. Ahsant. A'rib. Al-muslimu mubtada'un marfu'un wa alamatul rafi'i domatun zahiratun fi akhirihi. Naam. Raji khabarun mubtadaun. Hah? Kenapa khabarun mubtadaun? Memang mubtada itu na'at. Khabarun mubtada. Khabarul mubtada'i mudhaf mudhaf ilaih. Berarti ketika i'rab juga harus sesuai kaidah ya. Khabarul mubtada'i. Dan khabarul mubtada'un. Naam. Kenapa Rajin mubtada'un marfu? Khabarul mubtada itu idhafa. Naam. Raji khabarul mubtada'i. Khabarul mubtada'i. Naam. Marfu'un. Marfu'un wa alamatul wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Domatun muqaddaratun. Al-ya'i li mana'a min dhuhuriha li'annahu at-ta'adzuru mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Naam. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Berarti at-ta'adzur itu ta'adzur? Asiqal. Asiqalu. Berarti asiqalu itu sebagai fa'il pada mana'a ya. Mana'a min dhuhuriha. Apa yang menghalangi daripada menampakkannya? Asiqalu. Maka dibaca marfu. Asiqalu. Baik. Wahuwa. Li'annahu. Isim. Li'annahu. Isim mankus. Mankus. Wahuwa mudaf. Wahuwa mudaf. Al-khairi. Al-khairi. Naam. Mudafun ilaih. Majrurun. Iya. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Fi akhirihi. Naam, sahih. Tarjim. Al-muslimu orang-orang muslim, orang muslim. Orang muslim. Rajin. Raji al-khair, rajil khaira. Rajil khairi. Mana rajil khair? Apa dan la Adriana? Raja yarju, mana raja yarju? Hadha isim fa'il min raja yarju, raja'an wa rajin. Kembali dan. Bukan raja'a. Kalau raja'a kembali. Ini raja yarju, raja'an. Mana raja'an? Mengharap. Berharap. Jadi rajil khair, berharap kebaikan. Kebaikan. Orang muslim berharap kebaikan. Ya, taib. Ahsan, tabarakallah fik. Wafik barakallah ya dan syukran. Afwan. Jazakallah khair Abu Yusuf dan terbaik barakallah fik. Taib, hamdan nomor 4 sudah dijawab oleh Abu Yusuf. Dan kita berikan kesempatan yang kelima, nomor 5 untuk ikhwan yang ada di studio. Silakan akhi, barakallah fik. Khamisan, at-tilmidhu bainal qawsaini wa'in ad-darsi. Sahih at-tilmidhu wa'i ad-darsi. Iya. Taib, a'rib. At-tilmidhu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Wa'i khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Man amin dhuhuriha ath-thiqalu li'annahu min isim mangkus. Ad-darsi mudafun ilahi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Taib. Tarjim. At-tilmidhu wa'i wa'id darsi. Seorang siswa siswa itu memperhatikan pelajarannya. Mana wa'a ya'i? Wa'a ya'i. Wa'a. Memahami. Memahami. Ya. Ya. Seorang siswa itu memahami pelajaran. Nah, memahami pelajaran. Taib. Ahsanta. Taib, limadha la tuhdhab ya? Kenapa ya enggak dibuang? Mudhaf. Hah? Karena dia mudhaf. Taib. Nah, ini sudah berapa apa? Berapa soal tadi itu? 5. 5 soal ya. Taib. Mudah-mudahan kelihatan tulisannya. Jadi at-tilmidh at-tilmidhu wa'i nah ini wa'i ad-darsi. Nah, jadi ini kesimpulan daripada Latin keempat ini apa? Nah, ianya tidak dibuang. Kenapa enggak dibuang? Karena dia mudhaf. Nah, karena dia mudhaf. Baik dia marfu atau majrur, ya. Atau mansub. Ya, tidak dibuang. Kalau mansub jelas enggak dibuang ya. Jadi cara i'rab tadi gimana nih? I'rabnya wa'i khabarul mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Mana dhamma muqaddarah? Ati dhamma muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Arti takdir ditetapkan. Dhammah yang ditetapkan di mana? Alal ya. Pada ya. Ada dhammah di sini. Nah. Ditetapkan di situ ada. Tapi tidak dibaca dan tidak ditulis. Kenapa? Mana'a min dhuhuriha as-siqalu. Terhalang menampakkannya atau membacanya. Kenapa? Siqal. Berat. Kenapa berat? Li'annahu isim mankus. Karena isim mankus. Ini ya sebelumnya kasrah. Kalau dibaca at-tilmidhu wa'iyud darsi. Bagi kita mungkin mudah saja ya. Tapi itu sudah kaedah ya. Sudah kaedah, ketetapan, tidak bisa diubah. Jadi wa'id. Maka dibaca wa'id darsi. Baik. Bisakah ini dijadikan apa? Dibuang ya-nya? Pertanyaan. Nah, bisakah ini dibuang ya-nya? Hah? Dan ini untuk sekalian sadasan ya, untuk para peserta kajian Ilmu Nahwu ini malam ini ya, yang mendengar melalui radio maupun TV secara langsung. Pertanyaannya, bisakah ia ini dibuang? Kalau bisa dibuang, tolong dikasih harakat tanpa mengubah kata ya. Kalau harakat bisa diubah, silakan. kemudian berikan alasan. Nah, udah. Hah? Wa'idarsin. Taib. At-tilmidhu. Wa. Gini. Kan saya bilang tadi, bisa enggak? Ya-nya dibuang. Itu pertanyaannya. Kalau bisa berarti wa'in. Iya kan? Nah, kalau bisa, bagaimana konteksnya? Baik. Nah, ini PR. Tugas. Nanti mungkin terakhir ya. Kita tuntaskan ini latihan kelima dulu. Insya Allah masih ada waktu. Ya. Kalau ternyata habis waktu, ini apa? Wajib menzili nanti. Kalau enggak, kita tuntaskan nanti. Kalau ini bisa, berarti apa? Dari nomor 1 sampai nomor 5 kalau bisa. Nah, seperti apa? Ya kan? Nah. Sudah. Kalau contoh itu enggak bisa. Kalau contoh itu tidak bisa diubah. Kalau dibuang ya enggak bisa. Sudah. Paham. Iya. Nah, kecuali kalau maknanya bukan idhafah ya. Seorang qadi di Mekah. Abu Umar qadin fi Mekah. Nah, itu bisa. Abu Umar qadin fi Mekah. Iya. Baik. Ya, lebih kurang semacam itulah. Iya. Nah, bisa dibuang kan? Ianya qadin, tapi kasih fi-nya. Qadin fi Makkata. Abu Umar seorang qadi di kota Makkah. Nah. Taib. Nah, sekarang ini yang nomor 1 sampai nomor 5 bisa enggak seperti tadi dibuang kembali seperti ra'in juga jadinya. Nah. Ra'in, wakin, wafin, rajin, wa'in, ya kan? Nah. Ianya enggak ada. Kalau bisa seperti apa harakatnya? Dan sebagai apa kedudukan? Baik. Kita berputar di situ. Kita lanjut ke sedasannya at-tadribul khamis. Kita tuntaskan dulu. Nah, baik. Baik pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk melanjutkan latihan yang kelima, latihan terakhir di halaman 58 dalam pembahasan isim maksur, mangkus dan mamdud. Yeah. Silakan di 021-823-6543. Sambil memberikan kesempatan untuk mikirkan nih. Anam, Ustaz. Ya, nanti terakhir, mudah-mudahan ada yang bisa memberikan jawaban. Taib. Silakan, kita akan kembali di line telepon 021-823-6543, latihan yang kelima. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Fikri di Medan. Silakan. Naam. At-tadribul khamis. Naam. التدريب الخامس حول الاسم المذكر الى المؤنث كما في النموذج هذا ناقص نون ها نعم ناقص نون هي نون يا ابو في النموذج النموذج المسجد ابيض المكتبة بيضاء طيب perhatikan perubahannya. Saya kira sudah bisa dijawab ya. Kenapa? Insyaallah. Baydau. Kenapa digunakan baydau? Ini karena mu'annas. Aina mu'annas? Al-maktabu. Al-maktabah. Al-maktabah. Mana al-maktabah? Perpustakaan kan, Ustaz? Perpustakaan bisa toko buku ya. Dua-duanya bisa. Buku. Iya. Tergantung pembicaraannya tentang apa. Al-maktabatu baydau. Tapi perpus itu putih. Maksudnya warnanya warna putih. Taib. Warna putih. Ya. Ini awalan boleh diputar ya? Nah, langsung. Awalan. Awalan. Al-qitaru ahmaru. Naam. At-ta'iratu hamra'u. Hamra'u. Iya, jadi ini terkait dengan warna ya untuk mudzakarnya, polanya af'al. Iya, af'al ahmar. Ini bukan bermakna isim tafdil ya? Oh, nah, enggak, ini tidak bisa jadi isim tafdil. Kalau jadi isim tafdil harus memakai kata bantu lain. Nah, min. Taib, kan, kata bantu lain, lain. Kemudian ini dijadikan masdar. Umpamanya asyaddu humratan. Al-qitaru asyaddu humratan. Nah, enggak bisa ahmar artinya apa? Lebih merah, enggak. Taib. Jadi artinya apa? Merah, bukan lebih merah di sini maknanya. Al-qitaru merah, ya. Ahmar. Ahmar. Ya, at-ta'iratu hamra'u. Ya. Jadi pola mudzakkar timbang af'al, mu'anasnya fa'la. Itu penggunaannya, ya. Taib. Terus rakam isnin. Tsanian, al-qamisu aswadu. Iya. Al-haqibatu sauda'u. Sauda'u. Kemudian juga tidak boleh bertanwin ya. Ini termasuk ismul ladzi lain sarif. Lain. Isim tidak boleh tanwin karena dia wazan fi'il kemudian waspun kata sifat. Kata sifat yang kedua wazan fi'il. Ya. Aswad, nah. Ahmar itu wazan fi'il. Baik, ahsant, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Naam. Jazakumullah. Wa iyyaka jazakallahu khair, Ummu Fikri di Medan. Naam, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Tersisa 3 nomor ya di penghujung kajian, kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Ida. Iya. Naam. Baik, silakan. Naam, tafadhali. Nah. Tarisan ya, Ustaz? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jabalu akhbaru. Al-ghabatu hadra'u. Khadra'u. Hadra'u. Kha. Khadra'u. Khadra'u. Naam, terjem. Terjemih. Gunung itu hijau. Iya. Kalau al-ghabah apa saja? Mana al-ghabah? Al-hayawanat ta'ishu fil ghabah. Apa artinya? Al-hayawanatu ta'ishu fil ghabah. Hewan-hewan itu hidup di? Nah. Di mana itu? Di padang. Di hutan. Di hutan. Di hutan. Al-ghabah hutan. Iya. Al-ghabah itu khadra'u. Iya. Hutan itu hijau. Hutan itu hijau, ya. Taib, rabi'an. Rabi'an al-baitu azraku. Ya. Mustama'u zarqa'u. Zarqa'u. Taib, terjemiha. Rumah itu biru. Iya. Berwarna biru. Iya. Dan langit itu berwarna biru. Iya. Langit biru. Taib. Lanjut, Ustaz. Iya, terakhir sudah. Tinggal satu lagi. Nanggung. Al-mawzu asfaru. Iya. Al-warokotu sofra'u. Iya. Pisang itu berwarna kuning. Dan kertas itu, daun itu berwarna kuning. Warakah. Al-warakatu kertas. Oh, kertas. Naam. Iya. Kertas itu berwarna kuning. Iya. Warna ya. Kertas itu kuning. Yang apa? Tadi mau mencoba yang tadi. Oh, coba tanya, berapa langkah? Saya tanya, berapa langkah ininya, proses perubahannya? Saya katakan langkah. Cuma dua langkah ini. Mudah saja, dua langkah. Naam. Langkah pertama, buang ianya. Langkah kedua apa? Merubah. Coba. Merubah kedudukannya, Ustaz. Coba. At-tilmidhu. Itu wa'in darsi al-tilmidhu wa'in tersahu. At-tilmidhu wa'in dars. Apa? Tersahu, Ustaz. Ulang, ulang. At-tilmidhu. At-tilmidhu wa'in tersahu. Gak perlu itu. Darsa sudah cukup. Gak perlu. Harapkan ini ubah. Ini ubah jadi fathah. At-tilmidh wa'id darsa. At-tilmidh wa'in ad-darsa. Nah. Oh, ya. maknanya sama, tapi kedudukan beda. Kalau tadi mudhaf ilaih, sekarang jadi maf'ul bih. Naam. Maf'ul bih lismil fa'il ya'mal ka'amal fi'il. Ini termasuk isim fa'il. Contoh isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il. Naam. Ahmad daribun Zaidan. Ahmad daribun Zaidan. Ahmad adalah orang yang mukul si Zaid. Jadi darib itu khabar, Zaidannya adalah maf'ul bih lismin fa'il. Sama isim ini. At-tilmidh wa'in ad-darsa. Naam. Tadi kalau qadi, qadi fi Makkah. Qadin fi Makkah itu sebagai majrur. Ya. Fi. Nah ini sebagai apa? Bukan mudhaf ilaih, tapi sebagai maf'ul bih. Nah, kalau maf'ul bih berarti ini bukan idhafah. Kalau idhafahnya apa? Harus dibuang. Wa'in, dibuang huruf ya-nya. Demikian juga. Ismail, ra'in al-ghanama. Jadi maf'ul. Ibrahim, wa'kin an-nafsa. Mahmud, wa'fin al-wa'da. Al-muslim, rajin al-khaira. Nah, jadi kalau pindah harakat aja. Al-ghanami jadi al-ghanama. Nafsi jadi nafsa. Jadi mudah. Jadi apa? Jadi maf'ul bih. Nah. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Sudah terjawab ya? Iya. Iya. Barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tapi demikian saja kajian kita ya. Naam. Insyaallah akan datang kita masuk pada Asmaul Khamsah insyaallah. Insyaallah, naam. Enggak ada pertanyaan 1-2 barangkali? Tapi Ustaz, ada pertanyaan di pengunjung kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait dengan kalimat yang di latihan pertama. Iya, tadribu Abu Umar qadin. Naam. Naam. Apakah boleh dibaca Abu Bakrin Hadiyun? Demikian juga Al-Jundiu Jariyun. Apakah nggak boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena itu apa? Tadi kenapa harus dibuang? Iyanya harus dibuang. Itu wajib, kaidahnya. Wujuban. Iya, wajib dibuang. Jadi enggak bisa Hadiyun. Ya. Dibuang iyanya. Bacaan juga salah karena siqal. Salah. Yang kedua, iya, nah ditulis ya juga salah. Iya. Karena dia tidak pakai alif lam. Iya. Kalau sudah pakai alif lam, bukan mudhaf, harus dibuang ianya. Ya. Dan juga bukan mansub. Jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah kalimat i'rab berikut, Ustaz? Jalasa fi'lu madin. Iya, betul. Apakah fi'lun kalimat ini benar? Jazakallahu khair. Bukan fi'lu, fi'lun madin. Karena madin itu na'at. Bukan idhafah. Bukan fi'lu madin. Nah, ini banyak juga keliru, sering terjadi kesalahan. Iya, berbeda. Sekarang enggak salah ini sudah sering ungkapkan ya. Berbeda dengan fi'lu amrin. Nah. Jadi fi'lun madin. Kalau tidak pakai alif lam. Okay. Kalau pakai alif lam al-fi'lu al-madi. Al-madi. Nah. Juga ini enggak dibaca, al-madi enggak dibaca, tetap di apa? Ditakdirkan dhammah di situ. Ini bukan kasrah, ini marfu asal madhi. Marfu'nya muqaddarah. Nah, demikian juga fi'lun mudhari'un. Karena ini kata mudhari' itu kata sifat, ya. Isim fa'il mudhari'un. Makanya enggak ada fi'lu mudhari'in. Ada kalau baca itu salah. Fi'lun mudhari'un. Pakai lam sama seperti ini juga. Al-fi'lu al-fi'lul mudhari'un. Nah, mudhari'un. Fi'lun mudhari'. Nah, kalau fi'l amar beda. Fi'lu amrin. Kalau fi'lu, fi'lu amrin. Ini idhafa. Ya. Pakai lam juga. Fi'lul amri juga bisa. Fi'lul amri. Al-amri. Ya. Ini apa? Idhafa. Ini idhafa. Penggabungan dua suku kata. Makanya enggak pakai alif lam di sini. Nah. Pakai alif lam ini enggak perlu pakai alif lam. Berbeda. Kalau ini pakai alif lam, ini pakai alif lam. Ini harus pakai alif lam. Karena dia na'at. Kali mudhaf. Ileh. Nah. Ya. Kenapa? Kan al-amr itu bukan wasfun, bukan kata sifat, itu masdar. Masdar, masdar tidak bisa dijadikan na'at. Kalau menjadikan na'at harus pakai ya. Jadi isim yang bukan kata sifat kalau dijadikan na'at harus pakai ya, namanya ya'un nisbah. Dinun Islam, ya. Dinun Islamiyun. Kalau enggak idhafah, dinu al-islami. Dua pilihan. Dinu al-Islami. Nah. Jadi ada dua pilihan. Mau idhafah boleh. Dinu al-Islami. Ini idhafah. Nah. Kalau menjadikan na'an Islam, dinun islami. Harus pakai ya. Tambah ya, ya unisbah. Islamiyun, dinun islamiyun. Nah. Pakai Islam, ad-dinu al-islamiyu. Kalau pakai Islam, ad-dinu al-islami. Nah, al-islamiyu. Sama-sama pakai Islam juga. Tasydid, ya. Nah, harus pakai tasydid karena bukan kata sifat. Mesir, misriyun. Rajulun misriyun. Jadi na'at ya. Jadi kalau kata sifat, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musyabah isim fa'il, kemudian isim tafdil, itu enggak perlu pakai ya. Karena kata sifat. Baik, demikian saja. Wallahu alam, kita akhiri. Mudah-mudahan akan datang kita bertemu kembali. Wallahu alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.